الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. المسلمين dan muslimat memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam kitab baru, yaitu nama kitabnya adalah Kitabul Haid, kitab pembahasan haid. Bab yang pertama, bab mubasharatil haidhi fawqal izar. Bab mubasharah. Mubasharah ini dari asal kata bishr, yaitu kulit dengan kulit, yakni bersentuhan kulit dengan kulit. Makna dari mubasharah di sini yaitu bercumbu dengan istri yang sedang haid di atas izarnya, yakni di atas kain sarungnya. Berarti ada kain sarung, lebih dari itu tidak ada kain. Hadis 679 حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan salah seorang di antara kami apabila dia haid, yakni maksudnya salah seorang dari istri-istri Nabi, apabila dia haid, Rasulullah menyuruhnya untuk memakai izar. Izar itu adalah kain yang dipakai di bagian bawah. Summa yubashiruha, lalu Nabi bercumbu, merangkul, melengket kulit dengan kulit. Hadis 680. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala akhbarana Ali ibn Mushir عن الشيباني حا وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إحدانا إذا كان حائضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قال وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. Dengan sanad kepada Aisyah, Aisyah dia mengatakan salah seorang di antara kami apabila dia haid, Rasulullah menyuruhnya untuk memakai izar, memakai sarung. Fi fawri haidatiha, pada kebanyakan dari masa haidnya. masa haidnya mungkin 6 atau 7 hari. Pada kebanyakan waktunya disuruh untuk memakai izar. Tsumma yubashiruha. Lalu Nabi bercumbu dengannya. Qalat Aisyah berkata, wa ayyukum yamliku irbahu? Siapakah di antara kalian yang mampu menguasai irbah? Al-irb, ada yang mengatakan maknanya adalah kemaluan. Ada yang mengatakan adalah syahwat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menguasai syahwatnya. Hadis 681. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر النساء فوق الإزار وهن حيض. dari ميمونة istri Nabi صلى الله عليه وسلم dia mengatakan adalah Rasulullah bercumbu dengan istri-istrinya di atas izar. Wahunna huyyab. Sementara mereka-mereka itu sedang haid. Tiga hadis ini di mana pembahasannya adalah sekitar haid, mubasyaratul haid. Apa itu haid? Haid di dalam bahasa Arab asalnya adalah al-sailan, yaitu mengalir. Haid dalam bahasa artinya mengalir. Hadzal wadi idza, sungai itu haid, yakni sungai itu mengalir. Menurut istilah haid itu adalah al-haid jiryan dam al-mar'ati fi awqatin ma'lumah. Mengalirnya darah wanita pada waktu-waktu tertentu. Mengalirnya darah wanita pada waktu-waktu tertentu. Yurkhihi rahimu al-mar'ati ba'da bulughiha, di mana darah ini dibuang oleh rahim wanita setelah wanita itu baligh. Itu adalah haid. Jadi haid adalah darah yang mengalir pada waktu-waktu tertentu, yang mana rahim wanita setelah baligh itulah yang yurkhi, yakni yang mengalirkannya atau yang membuangnya. Wal istihadhah, adapun istihadhah, huwa juryan dam fi ghairi awanihi, mengalirnya air di luar dari waktunya. Ya, awan itu waktu. Mengalirnya darah di luar dari waktu. Qalu, ada mengatakan bahwa wadaul hayd, darah haid itu yakhruju min qa'rir rahim, dia keluar dari dasar yang dalam dari rahim, keluar dari dasar rahim. Wadalil istihadhah, darah haid, dalil istihadhah adalah darah yasilu min al-azil yang keluar dari azil, yaitu arqun famuhu alladhi yasilu minhu fi adn rahim, yaitu semacam urat yang ujungnya, ya, al-famu alladhi yasilu minhu, di mana yang mana darah keluar darinya di adn rahim duna qa'ri, yakni di dinding rahim yang paling ujung, bukan dari dasar rahim. Baik, hukum-hukum yang terkait di dalam hadis-hadis yang kita baca. Yang pertama, fa'lam anna mubasharatul haid aqsam, bercumbu dengan istri ada beberapa jenis atau bentuk. Yang pertama, ahaduha ayubashiraha bil jima'i fil farj, menggauli istri dan bercumbu dengannya, menggaulinya bil jima, dengan jima. Jima fil farj, yakni di kemaluannya. Fahadha haram bi ijma' muslimin. Ini adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Binas al-Qur'an al-Aziz wa sunnah as-sahihah. Berdasarkan nas, teks dari Al-Quran yang mulia, dan hadis atau sunnah yang sahih. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan, walau i'taqada muslimun hilla jima'i haid fi farjiha sara kafiran murtadda. Jika seandainya seorang muslim meyakini halalnya jima' berhubungan bersetubuh dengan istri yang sedang haid atau wanita yang sedang haid, fi farjiha, di kemaluannya. Dia yakini itu halal, sar kafiran murtadda, dia menjadi kafir yang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Walau fa'alahu insanun ghaira mu'taqidin, hillahu. Kalau seandainya seorang melakukan setubuh dengan istrinya sedang haid tanpa keyakinan atau tanpa meyakini itu adalah halal, fa in kana nasiyan aw jahilan biwujud al-hayd aw jahilan bi tahrimihi aw mukrahan fala ithma alayhi wa la kafara. Apabila dia melakukan itu karena lupa, atau tidak tahu dengan keberadaan haid, yakni istri mungkin boleh jadi di penghujung-hujung haidnya belum mandi, dia lupa. Atau misalkan suami nggak tahu, atau dia tidak tahu akan keharamannya, seperti orang-orang yang baru masuk Islam, atau mukrahan, atau dia dipaksa bersetubuh. Fala ithma alaihi wala kaffara, maka tidak ada dosanya dan tidak ada kafaratnya kalau dia lakukan itu karena tidak tahu atau lupa atau dipaksa. Wa in waqi'aha amidan aliman bil hayd wat tahrim mukhtaran faqad irtakaba ma'siyatan kabira. Apabila dia menyetubuhinya amidan, sengaja, dia sadar, maksudnya sengaja itu sadar tuh. Orang yang lupa pasti dia ada keinginannya, tapi lupa dia dalam kondisinya. Kalau ini amidan, sengaja, aliman, dia tahu tentang haid, bahwa istrinya sedang haid, atau istrinya juga dia tahu dia sedang haid, dan tahu dia dengan keharamannya bahwa bersetubuh dengan istri pada saat dia haid adalah haram. Mukhtaran, mukhtaran ini apa? Bukan orang yang dipaksa, tapi itu adalah pilihan dia. Kalau dipaksa berarti ada ancaman. Kamu setubuh dengan istrimu yang sedang haid, tidak saya ancam. Itu mukrah. Tapi ini enggak ada yang maksanya. Faqad irtakaba ma'siyatan kabira, sungguh dia telah melakukan maksiat yang besar, dosa-dosa besar. Kalau dia lakukan dengan sengaja, tahu dengan hukumnya, dan tidak ada yang memaksanya, pilihan dari diri. نص الشافعي على أنه كبيرة وتجب عليه التوبة. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan itu adalah termasuk dosa besar dan wajib bertaubat. وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي. Adapun tentang keharusan untuk membayar kafaratnya, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu la kafarata 'alaihi. Tidak ada kafarat baginya. Dia berdosa, dia harus bertaubat, tapi dia tidak perlu membayar kafarat. Ini pendapat Imam Syafi'i, qaulul jadid. Pendapatnya terakhir. Hal ini juga pendapat atau mazhab Malik dan Abi Hanifah dan sekelompok para salaf. Pendapat yang kedua dan itu adalah pendapat yang lama, qaulul qadim. Ad-dha'if yang itu adalah pendapat yang lemah, annahu yajibu 'alaihi al-kaffarah. Wajib membayar kafaratnya. Apa yang menyebabkan kok ada muncul ada kafarat? Ada hadis. Hadis Ibn Abbas marfu'an, man ata imra'atahu wa hiya ha'id falyatasaddaq bi dinar aw nisfi dinar. Siapa yang menggauli istrinya, mendatangi istrinya sementara istrinya sedang haid, maksud istrinya adalah bersetubuh dengan istrinya saat haid, falyatasaddaq, hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar atau separuh dinar. Satu dinar ini berapa nilai? Satu dinar dari mana asalnya? Ya, dari mana asalnya? Kok nilai 4,45? Dinar ini berapa nisabnya? Oke. Dari 85 gram, oke. Sekarang satu dinar di mana untuk ambil dia jadi 4? Dua seperempat emas. Dua seperempat emas atau gram? Satu emas, dua setengah gram. Empat koma dua lima. Hasil 4,25 gram itu dari mana? Dinanya Umar. Bagaimana? Ya oke, dinanya Umar bisa diterjemahkan begitu. Kita harus balik dulu kepada nisab. Nisab dinar itu 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram. Maka berarti 85 gram dibagi 20. Maka dapatnya berapa dapatnya? Ya, 4,0 sekian ya. Berapa? 4. Walhasil berarti lebih dari 4 gram. Ya. Nanti kalau misalkan kita 4 kali 20 itu 80 gram kan. Tinggal 5 dibagi bagi 20. 4/4. 4,25. 4,25. 4,25. Seperempat kali 20 berapa? Empat koma dua lima. Jadi itulah dapatnya 4,25. Separuhnya berapa? Nah, separuhnya 2,125. Nah, hadis ini kata Imam Nawawi, wa huwa hadithun dhaifun biittifaqil huffaz. Hadis ini lemah menurut kesepakatan orang-orang hafil hadis. Jadi hadis ini enggak, karena lemah enggak bisa dijadikan argumen. Kalau seandainya ini dijadikan sebagai dalil, terjadi pula perbedaan pandangan ulama dalam masalah satu dinar dengan separuh dinar ini. Kapan dia dihukum satu dinar, kapan dia dihukum separuh dinar. Kalau seandainya darahnya awal-awal darahnya banyak, itu satu dinar. Tapi kalau sudah ujung-ujung darahnya sedikit, maka itu adalah separuh dinar. Ya, akan tetapi pendapat yang terkuat tadi adalah tidak ada kafaratnya karena hadisnya lemah. Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Bagaimana kasus mubasyarahnya adalah berhubungan badan langsung, ya, bersetubuh di kemaluan. Yang kedua, al-mubasyaratu fi ma faqa as-surwati wa tahta ar-rukbah, yaitu bergaul di atas dari pusat, di bawah dari lutut. Berarti mentiqah ini apa? Lokasi ini ditutup dengan kain. Itu yang dimakan dengan izar tadi. Di atas lepas, di bawah lepas. Nah. Dengan apa mubasyarahnya? Dizakar, dengan kemaluan laki-laki. Awil qublah, atau dengan mencium. Awil mu'anaqah, atau merangkul, merangkul. Awil lams, atau menyentuh, meraba. Awil dhalik, atau yang lainnya. Wa huwa halalun biittifaqil ulama, maka dia halal berdasarkan sepakatan ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya di atas, ya, di atas izar, yakni bagian izarnya yang ditutup di luar atau di atasnya. Apakah kondisi sedang haidnya baru, darahnya banyak atau tidak banyak, sama. Karena dia sudah amankan, ya, lokasi yang berbahaya. Nah, yang ketiga, al-mubasharatu fi ma faqa as-surwati wa rukbati fi ghairi qublati wa fi qubur fi ghairi qubur wa dubur. Sekarang menggauli istrinya, bercumbu dengan istrinya di antara pusar atau pusat dengan lutut. Nah, ini lokasi yang berbahaya. Nah. Tapi tidak di, maaf, kubur di kemaluan atau lutut. fiha thalathatu awjuh li ashabina. Ada tiga pendapat menurut pendapat Syafi'iyah. Asahuha inda jamahirihim wa asharihim wa asharihah fil madhab. Pendapat yang sah menurut mayoritas mereka dan paling terkenal dalam madhab adalah haram. Pendapat yang kedua, laisa biharam, dia tidak haram. Lakinnaha makruhatun karahiyat tanzih, hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan daripada melakukan. Wa hadha al-wajhu aqwa min haythu dalil wa min mukhtar. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kuat, yang lebih kuat dilihat ditinjau dari sisi dalil, dan itulah pendapat yang dipilih, yaitu makruh. Dia tidak haram, tapi dia makruh, meninggalkannya lebih utama. Pendapat yang ketiga, jika kana mubashir, apabila suami atau orang yang menggauli ini mampu menguasai dirinya, yang begitu nafsah, menguasai dirinya anil farj, dari kemaluannya, wa yathiqu min nafsi bijnabihi, dia yakin kepada dirinya bahwa dia mampu untuk menjauhi melakukan di kemaluan. Apa yang menjadikan dia mampu yakin dengan dirinya? Imma li dha'fi syahwatihi, boleh jadi disebabkan lemah syahwat. Wa imma li syiddati wara'ihi, atau orang yang sangat wara'. Jaza wa illa fala, boleh dia lakukan, kalau tidak, tidak. Artinya, jika dia adalah orang yang mampu menahan, baik dirinya atau perempuan, yakni istrinya, mampu menahan dirinya dalam hal ini, tidak melakukan dikubur dan tubur, dan dia yakin itu, maka boleh. Kalau tidak, jangan. Ya. Wa hadha wajh hasan. Pendapat yang ketiga ini baik. Ini dengan pilihan tadi. Apa dalilnya ini? Ya, pendapat yang ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini argumen orang-orang yang membolehkan, asalkan dia yakin dirinya mampu untuk menahan hal yang diharamkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Isna'u kulla shay'in illa nikah. Lakukan segalanya kecuali nikah. Nikah itu adalah maksudnya jima fil farj, bersetubuh di kemaluan. Mampu dia tidak melakukan itu, maka silakan istimta dengan istimta dengan yang lain, silakan. Nah, kalau dia mampu untuk menahan dirinya. Kalau mereka mengatakan wa maqtisaru Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mubasharati ala maqab al-izar فمحمول على الاستحباب، والله أعلم. Adapun Nabi membatasi dirinya untuk menggauli istrinya di atas izarnya, yakni dengan memakai sarung di bagian antara pusat dengan lutut, maka perbuatan Nabi ini dipahami sebagai kondisi yang terbaik, yakni istihbab, anjuran. Kalau bisa di sini yang begini, karena itu lebih meyakinkan. Ini berarti kalau misalkan izar sekarang misalkan pakai celana pendek, ya, dikasih ikat pinggang, ya, sampai lututnya celananya, bagaimanapun juga suami maksa dia nggak bisa dibedah. Yang di atas lepas, keluar lepas. Itu kalau bentuk izar tadi. Tapi kalau yang pendapat tadi di atas, isna'u kulla syai'in illa nikah, pokoknya lakukan. Apapun lakukan. Kecuali tidak boleh jima. Wa'alam anna tahrim al-wati wal mubasharah ala qawli man yuharrimuhuma yakunu fi muddat al-hidhi wa ba'da qita'ihi ila an taghtasil. Keharaman menggauli istri, bersetubuh dengan istri atau menggaulinya, menurut pendapat yang mengharamkannya, maksudnya di sini adalah masa mulai dari haidnya sampai bersih, sampai dia mandi, ya, sampai dia mandi atau bertayamum apabila air tidak ada, ya, sesuai dengan syaratnya. Wa hadha madhhabuna wa madhhab Malik wa Ahmad wa jama'ah salaful khalaf. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, pendapat mayoritas ulama-ulama salaf dan khalaf. Salaf yang terdahulu, khalaf belakang. Artinya apa? Menahan diri untuk tidak menggaulinya itu sampai dia mandi. Tapi kalau seandainya belum sempat mandi, suami sudah sudah nggak tahan lagi. Nah, di sini qala Abu Hanifah mengatakan idza qata'a ad-dam li akthar al-hayd halla wudhuha fi al-hayd. Abu Hanifah dimandang apabila darahnya sudah berhenti, ya, di akthar al-hayd, untuk banyaknya ada had, kebanyakan dari haidnya, artinya sudah mulai darahnya itu sudah mungkin tinggal bercak coklat. Halla wadhuha fil hayd. Kalau dia sudah berhenti, sudah boleh digauli. Ini menurut Abu Hanifah. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama ini yang lebih kuat. Wahtajjal jumhur, mayoritas ulama berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah." Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Tidak disebutkan sampai putus haidnya, tidak. Sampai suci, bersuci berarti dia mandi. Fa in tatahharna, apabila mereka sudah bersuci, yakni mandi, ya, fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Datangilah mereka dari sisi apa yang Allah perintahkan kepada. Nah, ini di sini kaum laki-laki khususnya para suami harus ngerti dengan haid. Ya, kalau enggak nanti maksa istri. Maka dia harus tahu dengan hukum-hukum haid. Berapa masa haid, ya? Sampai kapan mulai, kapan berakhirnya? Ya, kadang-kadang kan laki-laki ini nggak tahu waktunya, siang malam kapan pun. Hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila salah seorang melihat perempuan lalu dia mendatangi istrinya, nah disinilah disyariatkan poligami, ya, karena ada masa perempuan itu tidak bisa melayani istrinya, suaminya. Sementara suami, ya, tidak punya jadwal. Nah, kalau perempuan punya jadwal, ada jadwal haid, ya, ada tidak. Nah, disinilah, ya, salah satu hikmah bahwa disyaratkan poligami. Tapi kalau misalkan keempat-empatnya sama waktunya, waduh, sedikit. Ya, ini syariat Islam, masya Allah. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada yang mau tanya? Ketika? Sudah disebutkan. Lembab di aula, ya, lembab di aula. Artinya dia harus, kalau seandainya tadi secara umum dikatakan istighfar syahidah nikah, ya, ini bisa dikatakan umum. Mampu enggak dia menahan dirinya untuk tidak melakukan hal yang diharamkan? Karena pembahasan kita tadi adalah bagaimana antara pusat dengan lutut. Nah, mungkin boleh jadi pakai celana aja dia. Dia menutup kubur dan dubur supaya ada sedikit yang membatasi. Kalau tidak, khawatir. Ya, khawatir kalau seandainya terjadi yang diharamkan. Allah. Ya, kalau misalkan tuhur, kita ambil misalkan dia haid, masa haidnya sampai dia mandi, sampai dia suci, sampai dia bisa sholat. Kan? Dan di sini juga masalah haid ini bukan hanya sebatas masalah darah. Kapan berdatangnya, kapan hilang. Tapi kaitannya adalah kehalalan, kemaluan. Dari sisi mana? Dari sisi talak. Masa iddah. Ya. Bahwasanya talak yang jatuh di waktu haid adalah talak bid'i. Jadi pembahasan haid ini jangan dianggap ini pembahasan-pembahasan darah kotor. Enggak. Karena kaitannya dengan ibadah yang lain. Pernikahan, talak, rujuk, hitungan sa'idah akan bersangkutan dengan haid. Wallahualam. Ya, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.